عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما أسرع برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقيمات. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, ketika Rasulullah SAW Isra melakukan perjalanan di malam hari dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian sampai Sidratul Muntaha, naik ke langit ketujuh yang paling ujungnya, yang paling penghujung, ya. Maka Rasulullah SAW diberikan tiga perkara. U'tiyas salawatul khams, Rasulullah SAW diberikan kewajiban sholat lima waktu. Kemudian yang kedua adalah khawatim suratil Baqarah, penutup dari surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga, ghufira liman la yushrik billah min ummatihi syai'an al-muqhimat. Maka akan diampuni mereka-mereka yang tidak menyekutukan Allah sedikitpun dari perkara-perkara dosa-dosa besar, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau khawarij, orang-orang khawarij gimana? Orang-orang Mu'tazilah gimana? Masuk neraka. Oh, enggak bisa, kan dosa. Ya. Lah siapa? Ente siapa? Ya. Urusan dosa besar. Memang dosa besar, bukan berarti kita menyepelekan dosa besar, tidak. Tapi yang mengampuni, yang memaafkan, yang mengazab bukan kamu. Yang andil memutuskan ini dan itu adalah Allah, bukan kamu. Kamu itu siapa? Oh, enggak bisa, itu kan dosa. Iya, dosa. Tetap bukan artinya kita menyepelekan dosa, tidak. Nah, ini hati-hati. Merasa dirinya punya peranan, merasa dirinya punya kehebatan sehingga dia punya pendapatnya sendiri. Dan ini asbab inhirafat. Sebab-sebab penyimpangan yang seperti ini berbahaya. Ya, urusan dosa besar adalah di tangan Allah. Allah yang ampuni. Allah juga yang menyiksa, bukan kita. Walaupun kita lihat dia berdosa, dia berzina, dia ini, dia itu, dia ini. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Adapun Mu'tazilah dan Khawarij langsung mengkafirkan. Ini kan dosa, ini kan dosa. Enggak bisa. Iya, memang enggak bisa, dosa betul. Tapi urusan di akhirat, Allah mengampuni, Allah menyiksa, ya urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan kamu. Emang kamu siapa? Waliyadzubillah minal kibir. Qala Ibn Kathir rahimahullah tafsirhi, berkata Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya, wa akhrajal Imam Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Nasai an Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidhi Ibn Majah wa Nasai Anas bin Malik berkata, qara Rasulullah SAW hadhihi al-ayah, Rasulullah SAW membaca ayat ini, wa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketakwaan dan memberikan ampunan. Qala rabbukum ana ahlun an uttaqa fala yaj'al ma'i ilahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, berarti hadis qudsi, akulah yang paling berhak untuk ditakuti, sehingga tidak boleh seorang pun menyekutukan Allah, menyekutukanku, kata Allah, sedikit pun. Faman ittaqa yaj'al ma'i ilahan kana ahlan an aghfira lahu. Maka barang siapa dari hamba-hambaku yang bertakwa kepadaku, sehingga dia yaj'al ma'i ilahan, dia bertakwa. Faman ittaqa an yaj'al ma'i ilahan, barang siapa yang bertakwa menjadikan aku sebagai sembahan saja satu-satunya, maka orang tersebutlah yang berhak untuk aku ampuni. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ta'ammal al-khams salawati fi hadits Ubadah. Perhatikanlah lima perkara hadis yang ada dalam hadis Ubadah. Fa innaka idza jama'ta baina wa baina hadits i'tiban, maka apabila engkau mengumpulkan antara hadis Ubadah dengan hadis i'tiban, tabayyana laka ma'na qaulil la ilaha illallah, maka akan jelas bagi kamu ucapan makna la ilaha illallah. Tabayyana laka khata'al maghrurin, akan jelas bagi kamu kesalahan orang-orang yang tertipu. Wa fihi annal anbiya yahtajuna litanbi' ala fadl la ilaha illallah. Dan juga pada hadis tersebut bahwasanya para anbiya yahtajun, mereka membutuhkan untuk ditanbih terhadap fadlullah ilallah, apalagi kita. Wa tanbil rujhaniha bi jami'il makhluqat, dan membutuhkan rujhan, ya, mana yang rajih, mana yang kuat dari seluruh makhlukat. Ma'ana kathir mayakulu ayakhifu mizanu, padahal kebanyakan dari manusia mengucapkan la ilaha illallah, menyepelekan ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa fi itsbatus sifat khilafan lil mu'attilah, dalam hadis yang mulia tersebut menetapkan sifat, sifat milik Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, berbeda dengan mu'attilah. Wa fi annaka idza 'arafta hadits Anas 'arafta anna qawlahu fi hadits itsban, apabila engkau sudah mengetahui hadis Anas dan kau mengetahui hadis itsban, innallaha harrama 'alan nar, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan terhadap api neraka bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya btaghi bidzalika wajh Allah, dengan mengharapkan wajah Allah. Annahu tarku syirk, yang demikian adalah meninggalkan kesyirikan. Laisa qauluha bil lisan, bukan sekedar ucapan saja, tapi dia tinggalkan kesyirikan tersebut. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah.